جاء رجل إلى الإمام مالك رسل له رسالة، قال يا مالك أنت من غجر علم حديث درس منرس منا عبادة منا صلاة منا قواسة منا قرآن. يكرم أن تدي رسالة تلسن كتبت tulisan itu masih ada, bukan sama tangan dia, sama al-Budawin al-Masmu Sahnun Amin Abdul Salam dan lain-lain. Dia tulis anta buat itu. Buatan macam itu, rasail min kirim macam itu keluar dari dua orang. Orang yang fahaman dia Quran untuk agama. Faham tak faham? Imam Malik dari orang yang kepala umma saat itu, mufti untuk dunia, orang mengkirim untuk dia, kenapa anda sibuk sama ilmu terus-menerus mana ibadah? Quran dia faham dia apa? Quran. Buat hukuman untuk Imam Malik, faham, ikut fahaman dia yang Quran, dia tak tahu ilmu itu ibadah yang apa? Utama, yang tinggi, tapi dia Quran dia. Atau dari orang yang hasid. Itu orang yang hasid. Orang yang hasad. Biasa Ibn al-Arabi al-Maliki cakap, biasa orang yang hasid kalau tak jumpa salahan dari kamu, dia yang apa? Dia buat apa? Salah. Qala innal hasada idza lam yajidu 'uyuban ansha'u 'uyuban min 'indi anfusihim. Siapa yang cakap macam itu? Al-Imam al-Arabi al-Maliki, Abdullah bin Muhammad al-Maliki. Orang yang hasad kalau tak jumpa salahan, dia yang apa? Buat salahan dari kepala dia. Mungkin itu, dua orang. Faham tak faham? Faradda alaihi Imam Malik, radiyan rahmah. Itu radiyan ahlul ilm. Bukan benciri, anta orang jahil, anta orang fasik, anta orang mubtadi'. Akhwan ajaib, rudud, ada rudud untuk orang yang cakap talib ilm, anta patsya, anta apa, ketia. Atau itu radda, atau itu apa. Allah musta'an. Imam Malik radda alaihi, huwa imamul muslimin. Saudara saya, semoga Allah bagi kamu rahmah. Itu ikut pilihan Allah Ta'ala. Ada orang yang Allah pilih dia untuk menjadi dari orang yang puasa. Ada orang yang Allah pilih dia dari menjadi orang yang apa? Salat. Orang yang puasa mungkin tak ada tenaga untuk salat, macam orang yang Allah pilih dia untuk menjadi dari orang yang apa? Salat. Ada orang yang Allah pilih dia untuk menjadi dari orang yang mujahidin. Mungkin orang yang Allah pilih dia dari orang yang mujahidin bukan macam orang yang pilih dia untuk menjadi orang yang apa? Puasa. Ada orang yang pilih. Ada orang yang Allah pilih dia untuk apa? Mengajar hadis Rasulullah. Kita semua dalam ibadah. Kita semua tolong agama. Barakallahu fiik walhamdulillah rabbil alamin. Ilmu ta'inu. Ilmu sama rahmat. Inkirim surah itu Imam Malik menjadi dars kepada apa? Muslimin, kepada orang yang panggil kepada Allah Ta'ala. Antum faham? Jelas? Naam.